السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kembali kita bisa melakukan kegiatan ta'lim sesi yang kedua ini. Tema yang kita angkat masih dengan kitab yang sama, tentang dosa-dosa besar, Al-Kabair, karya Imam Adz-Dzahabi. Masuk pada dosa yang ke-30. Temanya adalah tentang Al-Kadzab fi ghalibi aqwalihi. Seorang yang suka berdusta pada mayoritas ucapannya, omongannya, perkataannya itu penuh dengan kebohongan, kedustaan, penipuan. Dosa itu sangat besar. Kita akan bacakan beberapa ayat dan hadis yang mengancamnya. Kita bertujuan membaca kitab ini agar kita tahu hal-hal apa sajakah yang dilarang dalam agama kita, untuk kita kemudian menjauhinya. Hudzaifah bin Yaman dulu lo mengatakan, "Araftu syarr la li syarr, walakin li atawakihi an au kama qal." Aku ingin tahu keburukan itu bukan untuk aku lakukan, tetapi dalam rangka agar aku terselamatkan darinya. Kalimat ini terambil dari ucapan Hudzaifah ibn Yaman yang dulu menyisakan, kanan nas yas'alunan nabi anil khair wa sa'altuhu anis syarr makhafatan ayyudrikani. Ini ucapannya Hudzaifah Ibn Yaman. Lalu mengatakan, dulu manusia kebanyakan mereka bertanya kepada Rasul tentang amal saleh, ibadah ini, amal saleh itu. Itu satu hal yang baik, bukan tercela. Namun kata beliau, aku bertanya kepada Rasul tentang kebaikan dan juga tentang keburukan. Apa itu maksiat? Apa itu dosa? Hal-hal apa saja itu yang namanya fitnah-fitnah? Aku bertanya kepada Rasul tentang hal itu. Kenapa? Makhafatan idrikani. Karena aku takut kalau seandainya keburukan itu menimpaku dalam keadaan aku tidak tahu kalau ternyata itu adalah sebuah keburukan. Nah, kita belajar ilmu tentang macam-macam dosa besar untuk kita ketahui, untuk kemudian kita tinggalkan. Kita tahu, oh ini bahaya, ini perbuatan ini haram besar, Allah murka, begini ayatnya, begini hadisnya, agar kita timbul rasa takut dan kita tinggalkan itu. Berucap dusta, ini dosa yang merebak di lisan-lisan manusia. Sampai tidak terlepas adalah lisan-lisan kita. Kadang kita berbohong, kadang kita berdusta, kadang kita membuat sebuah kelakar agar orang tertawa padahal itu adalah kebohongan. Kadang kita mengatakan, aku sudah katakan, padahal belum. Atau saya sudah sampaikan, padahal belum. Saya janji besok akan, padahal tidak. Hati-hati. Itu kadangkala menjadi sebuah kebiasaan. Berhati-hatilah. Pembahasan kita mengarah ke sana. Hal itu adalah dosa besar, berbahaya bagi kita, duniawi kita dan akhirat kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan beberapa ayat, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-61. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian kita bermubahalah dan kita jadikan laknat Allah bagi orang-orang yang berdusta. Ayat ini menerangkan laknatullah bagi orang yang berdusta, bagi orang yang berbohong dalam dagang umpamanya. Mudah sekali syaitan menggelincirkan lisan kita. Ini apa mas? Susah untuk menyebutkan barang itu sesuai dengan speknya, sesuai dengan kriterianya, itu susah. Akan ada tambahan. Itu seringnya. Ini berapa beratnya? Kamu tahu itu kurang 1 kilo. Hanya 9 on. Dan kemungkinan sudah berkurang karena memang semakin hari bertambah kering. Kamu tinggal jawab ini, timbang saja nanti ketemunya berapa on. Tapi kamu mengatakan, oh ini belinya 1 kilo. Belinya sebulan yang lalu. Yang ditanya sekarang ini, jawabannya sebulan yang lalu belinya. Ini bukan keperucut atau subkulisan, tapi unsur kesengajaan agar supaya tidak memendanggung rugi atau mendapatkan untung yang lebih besar. Dusta itu sangat mengerikan. Yang pertama kita dapati, la'natullah bagi orang yang berdusta. Yang kedua disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutilal kharrasun. Qutilal kharrasun, yakni binasa para kharrasun. Siapa kharrasun? Kadzabun, orang yang sering berucap dusta, berucap ucapan kebohongan. Apa itu definisi dusta? Lawan dari asidku. Asidku adalah kejujuran. Antara ucapan dengan kenyataan sama. Itu kejujuran. Maka al-kadhibu, dusta, bohong, adalah ucapan antara ucapan dengan kenyataan berbeda. Itu dusta. Kalau asidku membawa kepada surga, kalau al-kadhibu membawa kepada nar. Sehingga pembahasan kita ini bukan sembarangan. Ini jurusannya kemana kalau bohong? Nar. Resikonya itu bukan hanya duniawi. Resiko duniawi apa? Kalau sampai kamu ketahuan bohong, hancur nama baikmu. Orang tidak akan percaya dengan perdaganganmu. orang akan menjauhimu. Pembohong ternyata kamu. Katanya sekian-sekian, ternyata tidak. Katanya ini asli, nyatanya palsu. Rusak nama baikmu, hancur usahamu, orang akan mengecapmu kadzab. Yang lebih mengerikan, akhiratmu neraka ancamannya. Dalam ayat yang kita bacakan, Allah memberikan kepastian binasa bagi orang-orang yang berucap dusta. Antara apa yang diucapkan dengan kenyataan berbeda. Yang berikutnya disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berlebih-lebihan. Kadzab, lagi dia pendusta. Hadirin sekalian, pendusta itu membawa pada kejelekan, keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Tidak ada kedustaan membawa kepada kebaikan. Tidak ada. Bohong kok jadi baik? Tidak. Jangan pernah ada anggapan yang mengatakan kalau jujur, acur. Zaman siki mas, tutulan jujur ya acur. Tidak. Jujur itu membawa kebaikan. Kalau berbohong, itulah yang membawa kepada kehancuran. Pegangi prinsip itu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan hal itu. Disebutkan dalam hadis Sahihain Bukhari Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Alaikum bisidqi." Wajib bagi kalian bersifat jujur. Jujur. Jujur dalam dagang, jujur dalam bergaul, jujur. Kamu ditanya begini, ya saya jujur, belum saya lakukan. Kamu kalau kamu marah, ya silakan, saya memang salah. Jujur saja. Jangan kemudian, nanti kalau ketahuan saya belum lakukan, saya kena marah. Ya bohonglah sekali, gak apa-apalah. Kamu bohong sekali, besok ditanya lagi. Kelabakan kamu jawab apa lagi? Wong belum dilakukan, ngomong sudah dilakukan. Salah lagi yang kedua. Sampai 3 kali ketahuan, kue wong lemboni, coret, metunganah, lunga. Tidak dapat apa-apa kamu malah justru. Alaikum bisidki. Wajib bagimu untuk jujur. Fainna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wainal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan itu akan membawamu kepada surga. Wainal rajula layataharra sidqa hatta iktaba indallahi siddiqan. Sungguh ada seorang yang berusaha untuk selalu jujur. Selalu jujur. Maka Allah akan tulis bagi dia termasuk siddiqan. Siddiq, sifat yang mulia. Kalau kalangan manusia biasa, terbaiknya siddiq. Manusia itu terbagi menjadi barisan pertama rasul, barisan kedua nabi, barisan ketiga siddiqin, barisan keempat syuhada, barisan kelima salihin. Itu jenjang keutamaan dalam manusia. Para rasul terbaik. Kemudian an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Nah, orang yang jujur dalam omongannya, jujur, dia jaga lisan dari dusta, maka Allah akan tulis dia sebagai orang yang menduduki as-siddiqi. Orang-orang yang jujur. Kemudian Nabi melanjutkan ucapannya, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, hati-hati kamu dari bohong, dari dusta. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, karena yang namanya kebohongan itu membawa kepada amal perbuatan jelek, al-fujur. Fujur, kalimat yang menunjukkan pada perbuatan jelek. Bohong sekali, bohong kedua kali, bohong ketiga kali, bohong kelima kali, susah untuk kau bisa selamat darinya. Terlanjur sudah diawali kebohongan, ingin selesaikan masalah itu, gak bisa. Gimana menyelesaikannya? Wong itu gak ada kok, itu fiktif. Gimana menyelesaikan laporan ini? Ini kemarin kita catat dengan catatan sekian sekian sekian, fiktif. Gimana menyelesaikannya? Ya gak bisa. Mau dihitung berapapun, uangnya akan lebih dari hitungan yang ada. Di markup harga, arep korupsi ning wedi pak, ada lebihan laporan, pengennya laporan ini nol, sisa uangnya bagi-bagi ben meneng kabeh buat sumpel mulut. Kan ada cuci mulut, ini sumpel mulut. Aja ngomong kaya nege 10 jutaan. Karena bingung mau ditilep dewek konangan. Rekeningnya gendut, padahal orangnya kurus loh. Yang gendut rekeningnya. Dusta membinasakan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan al-fujur membawa kepada neraka. Resikonya berat, besar. An-nar. Sehingga siapa yang mengatakan bohong itu membawa kepada keberuntungan, salah besar. Zaman sekarang dagang jujur, yang gak dapat untung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah terpatrik hal itu dalam benak mereka, supaya dapat keberuntungan dalam berniaga, maka butuh siasat kebohongan, manipulasi, penyamaran, ataupun yang lainnya. Wal'iyadu billah. Hadirin sekalian, tidak berhenti di situ. Kebohongan itu, ikhwah muslimin, adalah sifat kemunafikan. Nifak etikadi ataupun nifak amali, dua-duanya dibangun di atas kebohongan. Kita tahu bahwasanya kenifakan itu ada dua jenis. Nifak yang pertama, nifak besar, atau dengan kalimat lain nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fid-darkil asfali minan nar, innal munafiqina, sejarah orang munafikin, kanu fid-darkil asfali minan nar, mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Ini nifak i'tiqadi atau nifak akbar. Ini apa? Kedustaan sumbernya. Orang mengatakan dirinya mukmin, muslim, menyatakan dirinya beriman, berpakaian layaknya muslimin, padahal hatinya kafir, hatinya benci kepada Islam. Ini nifak i'tiqadi. Apa itu? Kebohongan. Demikian pula dengan nifak amali. Nifak yang kedua, nifak dalam bentuk amalan, atau disebut dengan nifak asghar, nifak kecil. Ini tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka, tapi tetap dia disebut munafik. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ayatul munafiki thalas, tanda seorang itu munafik ada tiga. Kata beliau, wa in shalla wa sama wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia menyangka dirinya muslim, tetap dia munafik manakala tiga ini ada pada dirinya. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Berbicara hal yang remehlah, cerita tentang keadaan dia, cerita tentang kondisi keluarga atau orang tua, isinya dusta. Hal yang tidak butuh dusta, dia pun dusta di situ. Bercerita orang tua supaya terlihat repot dan kemudian mendapatkan apa? Belas kasih. Padahal tidak seperti apa yang dia ucapkan. Ini munafik. Wal'iyadu billah. Nah, yang kedua, idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khana, yang ketiga, apabila dia diamanahi dia berkhianat. Perhatikan ini kaum muslimin, Islam agama yang melarang kita untuk berbohong. Bicaralah sesuai dengan kenyataan. Jangan berubah, jangan mengganti, jangan berbeda. Demikian pula, kalau kamu sudah berjanji, tepatilah janjimu. Jangan berubah, jangan berganti, jangan berbohong. Ada orang berjanji tapi dalam mereka untuk berbohong. Ada tidak? Ada. Saya janji, besok saya bayar utangku. Dalam hati, wah, embuh kapan? Walah, Jan, kalau kamu belum mampu atau berencana untuk tidak membayarnya besok, janganlah kamu berjanji. Itu menjadikan besar dosamu. Kalau memang tidak mampu, mengatakan, aduh mas, saya belum mampu. Atau mas, tolong diberi kelonggaran lagi, uangnya lagi saya putarkan untuk bisnis dulu. Jangan kau sudah tahu bang, kau tidak akan membayar, kamu beragak, oh ngisuk, bayari, rampung. Rampung. Ternyata bohong. Lebih sakit di hati orang yang kau janjikan. Kamu munafik. Wal'iyadu billah. Hati-hati. Kadangkala muamalah ini dianggap ringan, padahal itu tanda kemunafikan. Sekali mungkin orang mengatakan, ya dia, saudari kita ini lagi lalai, mudah-mudahan Allah ampuni. 2, 3 kali, 4 kali seperti itu. Oh, ini sudah kebiasaan. Ini mentalitas penipu ini. Cekel baik cekel. Kebugi, ya aja pak. Nasihati. Jangan begitu lantum. Antum kan sudah tahu. Kalau memang enggak mampu, ya ngasih tahu saja. Saya juga ikhlas sih enggak, cuman mandan mangkel. Daripada kamu bohong, lebih mangkel lagi. Nasihati dia. Karena kalau dia terus begitu, kasihan, dia akan dicap sebagai munafik. Kasihan dia. Kadangkala dalam hal ini orang utang piutang memang susah. Yang berikutnya kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lainnya ada 4 sifat munafik. Arba'un man kunna man fihi kana munafikan khalisan. Ada 4 sifat yang barang siapa 4-4-nya ada pada dia, maka dia itu adalah munafik tulen. munafik asli. Wa in kanat fi khaslatun minhunna, jikalau ada salah satu di antara empat hal ini, maka padanya terdapat sifat, salah satu di antara sifat kemunafikan. Empat, kalau empat-empatnya ada pada dia, munafik asli. Kalau cuma satu, padanya terdapat sifat kemunafikan. Apa saja itu? Yang pertama, idza tumina khana, apabila diamanahi dia berkhianat. Hadirin sekalian, aman itu berat. Aman itu titipan. Addil amanata ila ahliha. Addil amanati ila ahliha. Allah perintahkan, tunaikan amanah, titipan-titipan itu kepada yang dituju, kepada sang pemiliknya. Karyawan misal, dia bekerja, dia mendapatkan janji gaji per akhir bulan atau awal bulan, sekian gajinya. Amanahnya apa? Untuk bisa mendapatkan gaji sekian dalam tempo waktu satu bulan, kamu harus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekian. Itu namanya apa? Amanah. Walaupun tidak dikatakan amanah, tidak. Walaupun tidak dikatakan perjanjian, mungkin tidak. Tapi itulah titipan perusahaan kepadamu untuk engkau beresi hal itu sampai kelar. Targetnya begini dalam satu bulan. Kamu siap? Tanda tangan kalau siap. Siap, gajimu sekian. Ternyata tidak dilakukan. Akhir bulan dia minta gajinya penuh, padahal pekerjaannya dia tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena dia masuknya saja tidak tepat waktu, pulangnya paling gasik. Maka bagaimana dia amanahnya? Ini sifat kemunafikan. Hati-hati, jangan suka minta amanah. Karena amanah itu adalah titipan. Kalau engkau tidak amanah, perusahaan tidak menuntutmu, tetapi kelak di akhirat engkau akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya, yang kedua, wa hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Ini sifat kemunafikan. Yang berikutnya, wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia menyelisih janjinya. Yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila dia bertikai maka dia berlebihan dalam bertikai. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada beberapa bentuk kebohongan. Kita bisa mengerti dari situ, hati-hatilah jangan sampai kita berbohong. Ada beberapa bentuk. Sampai pun kita kadangkala, ya kaum muslimin, kadangkala, malah kadangkala sering. Ya berarti bukan kadangkala ya, sering-sering kadangkala. Wah, susah sekali ngomongnya. Negur anak atau perintah kepada anak tapi bohong. Itu habis kenasinya, nak. Engkau pitike mati loh. Pernah mengatakan gitu, Pak? Pernah mendengar maksudnya? Disuruh makan, itu dihabiskan. Kalau enggak nanti ayamnya mati kayak nang buri. Apa kaitannya dengan nasi habis, ayamnya mati? Anu enggak wedi-wedi dijane, Pak. Tapi itu bohong. Enggak boleh. Habiskan nasinya, nak, karena engkau tidak tahu Ainal barakah, di mana letak barakahnya? Ini sesuai hadis Nabi. Ya? Jangan kau sisakan, la tada syaitan, la tada li syaitan. Jangan kau biarkan sisakan makananmu untuk syaitan. Habiskan, habiskan. Itu ilmu. Jangan kau katakan kalimat yang lain. Ya? Begini, begini, lakukan begini. Nanti akan dapat hadiah begini. Ternyata bohong. Itu sering terjadi tidak, Pak? Ya, kadang kala seringlah terjadi di lisan-lisan kita. Nah, perhatikan. Itu terjadi atau bagian dari ke bentuk-bentuk kedustaan. Kita sampaikan beberapa di antaranya. Kedustaan yang pertama yang paling besar adalah al-kadzibu 'ala Allahi wa rasuli. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ini kebohongan yang paling besar. Ini sudah pernah kami sampaikan dulu beberapa bulan yang lalu. Bukan bulan, tahun pak, sebelum COVID itu. Ya? Kedustaan kepada Allah. Contoh misal, ada dua jenis saya sebutkan. Al-kadhibu 'ala Allah naw'an. Kedustaan atas nama Allah ada dua jenis. Yang pertama, seorang mengatakan, qala Allahu kadza, Allah berfirman seperti ini. Padahal tidak. Dia mengarang-arang. Atau mengatakan, Allah memerintahkan begini. Padahal tidak. Atau mengatakan, Allah mensyariatkan begini. Padahal tidak. Itu kedustaan. Ahlul bid'ah wal'iyadu billah. Mengapa mereka dikatakan kadzab? Ahlul bid'ah dikatakan pendusta besar. Karena mereka mengatakan Allah mensyariatkan ini. Padahal itu murni bikinan mereka. Rasul menyunahkan ini. Ini terdapat dalam sunnah Nabi. Padahal tidak sama sekali. Kebohongan. Dari sinilah mereka dikatakan kazzab. Pendusta. Na'udzubillah min zalik. Semua ahlu bid'ah mendapatkan predikat sebagai pendusta. Dan itu pendusta paling besar. Kebohongan yang paling besar. Karena kebohongan yang dibingkai atas nama agama. Mengerikan sekali. Lakukan ini, kamu akan masuk surga. Padahal tidak ada dalilnya. Lakukan ini, baca ini, baca ini. Engkau rezekinya lancar. Kan banyak kayak gitu ya. Ujung-ujungnya rezeki, rezeki. Anu mata duitin ke sing gawe ilmu nendian pak. Jadi ilmu golek duit. Dengan kebohongan. Ayat ini baca sekian kali, dapat sekian. Ayat ini dapat, terus begitu. Kasihan sekali umat dibohongi oleh mereka. Para pendusta-pendusta seperti ini berkedok agama. Padahal dia kazzab. Dan ini dusta yang paling berat. Atau jenis yang kedua. An-nawthani. Dusta atas nama Allah. Ayufassira kalam Allah bi ghairi ma aradallah. Menafsirkan kalam Allah bukan kepada pemahaman yang Allah maukan, tetapi kepada pemahaman bid'ahnya mereka atau pemahaman syahwatnya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah kedustaan yang nyata. Ayat ini yang dimaukan adalah ini, padahal bukan. Misal, dulu banyak orang menggunakan ayat Al-Quran di saat musim-musim coblosan. wala taqrabu hadhihi syajarah. Siapa yang dituju? Dulu kan ada yang punya apa namanya itu? Gambar pohon apa? Beringin ya. Jangan kalian dekati pohon ini. Ini ayat Al-Qur'an. Dipakai untuk mengincar kelompok lain. Atau ayat yang lainnya, fadzbahu baqarah. Sembelihlah sapi. Ada yang bergambar sapi tidak? Ada. Sembelih sapi itu. Ini ayat Al-Qur'an ini digunakan oleh mereka untuk hal yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh membawa ayat kepada syahwat, kepentingan-kepentingan mereka, wal'iyadu billah. Yang berikutnya ya kaum muslimin, hal ini disebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-An'am ayat yang ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Dan siapakah lagi orangnya yang lebih zalim, melebihi orang yang berdusta atas nama Allah? Au qala, atau seorang yang mengatakan, uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai, atau seorang yang mengatakan diwahyukan kepadaku sebuah wahyu padahal tidak diwahyukan apapun padanya. Ini berkaitan dengan orang-orang yang mengaku nabi, mutanabbi, yang jumlahnya sangat banyak, mengaku-ngaku mendapatkan wahyu padahal tidak ada wahyu yang turun padanya, maka dia disebut kadzab. Hadirin yang dimuliakan, yang menjadi titik pembahasan di sini wahai kaum muslimin adalah kerusakan yang timbul dari kedustaan atas nama Allah dan kebohongan atas nama nabi. Apa yang timbul? Kesesatan. Yang kedua, kerusakan dalam beragama. Akan berbolak, akan terjadi apa? Kekacauan. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, karena kebohongan atas nama Allah dan kebohongan atas nama nabi. Merubah hukum. Na'udzubillah min dzalik. Itu sangat berbahaya sekali. Hati-hati, waspada. Jangan kita berbicara tentang agama yang belum engkau pastikan itu benar. Jangan memosting sesuatu dalam urusan agama, sesuatu yang kau belum pastikan itu benar, karena bisa terjadi kebohongan di situ dan kamu termasuk orang yang menyebarkannya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-60, "Wa yaumal qiyamati tara alladziina kadzabu 'ala Allahi wujuhum musfaddah alaysa fi jahannama mathwal lilmutakabbirin." Di hari kiamat nanti engkau akan bisa melihat wajah-wajah orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Wajah mereka menghitam. Dan bukankah jahanam itu adalah tempat bagi mereka-mereka orang yang sombong? Hadirin yang mulia, ahlul batil, ahlul bid'ah kaum muslimin, dalam rangka menipu umat agar kebid'ahannya diterima, dibumbui dengan ayat, dibumbui dengan hadis, sampai umat itu pun menyangka bahwa bid'ah itu bagian dari ayat itu, bid'ah itu bagian dari hadis itu, dan itu adalah al-ghish, penipuan. Na'udzubillah min dzalik, korbannya masyarakat yang jahil sampai mati dia melakukan bid'ah itu dengan harapan surga. Mbah-mbah, bapak-bapak yang tua, kakek-kakek, nenek-nenek pun sepuh tetap dilemboni baik. Mbah, ini sepuh lakukan kie, wiridan kie, wiridan kie, uang mlebu surga. Luar biasa mbahnya itu, Pak. Surga, surga, wiridan. Ketemu dengan neraka. Duh. Getune jan enggane ngerti tek. Kapaken nggih wong edli, Pak. Mati dalam keadaan bukan surga yang diraih. Neraka. Wal'iyadzu billah. Pembohong sangat besar dosanya. Yang berikutnya kaum muslimin, berdusta atas Nabi dalam hadis yang pernah kami sampaikan, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atasku dengan sengaja, maka dia hendaknya menyiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, man haddatsa anni bihaditsin, barang siapa yang dia mengucapkan hadis riwayat dariku, yara annahu kadhibun, padahal dia tahu itu riwayat yang dusta, riwayat yang bohong, tahu dia, riwayat yang dhaif, tahu dia, tapi dia meriwayatkannya. Qala Rasulullah, dia tahu itu lemah hadisnya, tetapi dia tidak menyampaikan kepada umat kalau hadis itu lemah, maka dia ahadul kadibain, dia salah satu di antara dua pendusta. Pendusta pertama yang membuat riwayat yang lemah itu, dia pembohong, dia pemalsu hadis. Dan yang kedua, yang membawakan riwayat yang dusta itu dalam keadaan tahu itu dusta, tapi tetap dia sampaikan tanpa menjelaskan kebohongannya. Karena apa? Syahwat dan syubhat yang dia inginkan. Ini cocok dengan kami. Ikhtilafu ummati rahmah, umpamanya. Perbedaan di umatku adalah rahmah. Perpecahan di tengah-tengah umatku adalah rahmah. Ini bukan hadis, ini palsu. Yang sahih adalah al-jama'atu rahmatun wal-furqatu adabun. Berjamaah itu adalah rahmah, dan bercerai-berai itu adalah adab. Ini yang sahih. Ini bertolak belakang dengan riwayat yang tadi. Perbedaan di tengah-tengah umatku adalah rahmah, sehingga memicu, silakan berbeda-beda, tidak apa-apa kok, itu juga rahmah. Hujan, masya Allah. Bagi yang membutuhkan ngambil sesuatu, diambil saja. Helm atau jaket. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang paling banyak berbuat dusta adalah kaum Syiah Rafidah. Ini sangat terkenal sekali bahwa mereka adalah kaum yang banyak berdusta. Yang kedua, sekarang kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini pertanyaannya banyak. Materinya juga masih banyak. Yang mana didahulukan? Ya setengah-setengah lah ya. Hingga kita, ini ada 10 jenis dusta. Kita baru satu. dibaca cepat saja. Yang kedua, al-kadzibu 'alan nas bidya'il iman. Seorang berdusta dengan dia berdusta tetapi dia mengaku sebagai mukmin. Berdusta tetapi dia mengaku sebagai orang yang beriman. Arahannya kemana ini? Kepada munafik. Sekarang ini banyak orang-orang yang penampilannya seakan-akan dia muslim, tetapi omongannya menyudutkan Islam wal muslimin, bahkan menanyakan keabsahan Al-Quran. Ayat ini bagaimana ayat ini? Ini ayat berarti sudah dipalsukan ini. Dia mengaku muslim, tapi dia perbuatannya, omongannya menampakkan dia seorang munafik. Disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada yawmil akhir, padahal wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Namanya seakan-akan dia muslim. Pertama kita mendengar namanya, kayak orang Islam. Tetapi luar biasa bencinya dengan Islam. Ternyata dia non-muslim. Satu hari baru terkuak dia ternyata bukan orang muslim. Sekarang banyak bermunculan orang-orang seperti itu, wal'iyadu billah, yang mereka menistakan agama kita. Wal'iyadu billah, maka berhati-hatilah. Ini sudah jelas insyaAllah tentang kemunafikan yang tadi kita sampaikan. Yang ketiga, al-kadzibu fil hadis bainan nas, berbohong pada pembicaraan dengan manusia. Misal seorang mengatakan kultu kada, aku dulu pernah mengatakan begini, padahal tidak. Atau seorang mengatakan kamu dulu janji sama aku, padahal tidak. Ini juga dusta dan ini merusak pergaulan, bahkan sampai tingkatan merusak akidah. Kenapa? Karena ini membawa kepada kemunafikan. Sampai pada ujungnya engkau memutarbalikkan fakta, wal'iyadu billah. Karena sudah kepepet, akhirnya engkau berdusta semau engkau dan jatuhlah engkau kepada na'udzubillah min dzalik, kemunafikan, nifak akbar, wal'iyadu billah. Yang berikutnya adalah al-kadzibu lidhakin nas, berdusta dalam rangka untuk membuat orang tertawa. Berdusta dalam rangka untuk lucu, gelowean, guyon. Ini sering terjadi. Wal'iyadu billah, dan itu didoakan Nabi dengan kebinasaan beberapa kali. Sebutkan dalam hadisnya, wailul lilladzi yuhadditsu bil haditsi lidhika bihil qaum fayadhibu, wailun lahu. Tiga kali Rasul mengatakan celaka bagi orang yang berbicara di hadapan orang lain dalam rangka menimbulkan ketertawaan, tetapi dia berdusta di dalamnya. Celaka dia. Sehingga dalam hal kebohongan itu jangan dipakai dalam bidang apapun, dagang, kelakar, guyon, jangan. Karena agama ini mengatakan dusta haram, kecuali pada tiga hal. Ketika seorang mendamaikan satu pihak dengan pihak yang lain. Ketika seorang suami bicara kepada istrinya atau istri bicara kepada suami, yang disebut dengan tauriyah. Atau yang ketiga, ketika perang. Tiga hal ini saja, dan ini pun ada rincinya. Dalam yang lainnya haram. Yang keberikutnya, ini suaranya masih bisa didengar? Masih dengar apa? Masih dengar. Yang kelima, al-mubalaghatu fil itrahi wal madhi, dusta dalam memuji seseorang. Dusta. Kadangkala seorang kalau sudah ngefan, kalau dia sudah senang kepada seorang tokoh, oh dia berlebihan dalam memuji gurunya atau memuji yang dia senangi, sampai-sampai pujian itu dusta. Di antaranya kebohongan yang nyata. Kamu yakin gak guru saya Jumatannya di Mekah? Ini bohong nyata, tapi apa? Dipegangi rat-rat. Masa iya orang Indonesia Jumatannya di Mekah, terus jam 1 siang sudah kembali lagi? Ya di Mekah belum Jumatan, Pak. Itu masih jam 9 kok. Tapi indah, ini keyakinan kami. Ini bukan bohong. Mengenai numpak apa? Numpak sajadah. Wah, Aladin, Pak. Apa orang masuk angin? Numpak sajadah mengharap balik-balik kerokan. Hadirin yang mulia, ini kebohongan. Yang berikutnya, kadzibut tajir fi bayani silatihi, kebohongan yang dilakukan seorang pedagang dalam menerangkan barang dagangannya. Kebohongan yang dilakukan oleh seorang pedagang dalam menerangkan barang dagangannya. Hati-hati, pedagang madu umamanya, ini asli atau tidak? Asli. Apa buktinya asli? Aku tukunnya asli pokoknya. Tangkana asli. Waduh, pembuktiannya seperti itu. Jawablah, wallahu alam, saya beli posisi seperti itu. Adapun di sana bagaimana, saya tidak tahu. Mudah-mudahan asli. Karena bisa jadi madu itu sudah tercampur bagian begini-begini, kita tahu. Kita hanya menyebutkan apa yang kita dengar dari penjual itu. Jangan berlebih. Ada yang mengatakan madu asli itu, manakala madu itu dibawa ke rumah, istrimu langsung marah. Itu madu asli. Ya, apa maksudnya? Madu beneran itu. Ya, istrimu langsung cemberut marah-marah karena kamu bawa madu yang betul-betul asli. Hadirin sekalian, jangan kita gambarkan barang dagangan kita lebih dari yang kita tahu. Kalau lebih dari yang kita tahu, itu dusta. Tidak akan berbarokah bisnis kita itu. Jujur saja, engkau akan mendapatkan barokah. Masya Allah, deras sekali ya. Yang berikutnya, dusta kepada anak-anak. Hadirin sekalian, sekali lagi yang kami sebutkan dari atas, kadangkala orang tua hendak perintah atau menyatakan anak itu dengan cara menakut-nakuti, yang itu membawa pada sebuah kesimpulan kadangkala ditakut-takuti dengan yang syirik lagi, mitos umpamanya, dengan hal-hal yang mistik. Na'udzubillah min dzalik. Itu keyakinan yang haram. Jangan kita takut-takuti anak kita dengan hal yang seperti itu, karena akan menjadi ideologi. Dulu kita ketika kecil ada orang yang menakuti, jangan ke situ, nanti mbok kesambet. Kesambet itu napa, Pak? Ya kesambet di kantong nginang wae gombel. Ini gimana ini orang tua? Kasih tahu, jangan kau keluar ketika maghrib. Karena di waktu maghrib itu intasar syaitan. Syaitan sedang berhamburan. Anak kecil itu diperintahkan masuk dalam rumah. Ini hadis. Jangan ditambah-tambahi dengan sesuatu yang mistik, yang menakutkan. Jangan. Itu kebohongan. Jauhi itu, hindari itu. Hal yang menekan, ini yang bisa kami sampaikan. Kita akan, bagaimana ini? Jawab pertanyaan. Suaranya bisa didengar? Ada yang bertanya, apakah menelan ludah membatalkan puasa? Tidak, karena air liur itu bukan minuman, itu terdiri, itu keluar dari tubuh kita, bukan dari luar tubuh kita. Sehingga jangan ada orang yang berpendapat itu membatalkan kemudian berludah terus. Idoh baik, Pak. Kenapa sih mbok batal? Melas temen. Itu pendapat yang tidak benar itu. Yang berikutnya, apakah marah membatalkan puasa? Rasulullah katakan, idza kana yawm sami'a ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wala yashab wala yajhal. Kalau seorang sedang puasa, maka jangan dia bersenggama, jangan dia berbuat maksiat, jangan dia marah, jangan dia berbuat kebodohan. Wa idza syatamahu ahadun, kalau ada orang yang memancing-mancing kamu marah, faqult inni mru'un sha'im, katakan olehmu aku sedang puasa. Sehingga kalau terpancing marah atau ada orang yang membuat kita marah, cegah, saya lagi puasa, jangan terpancing. Ada yang memancing kita untuk emosi, sabar, saya lagi puasa. Bisa dipahami? Tapi ya harus ngomong sendiri, Pak, saya lagi puasa. Atau ngomong kepada orang lain, jangan bikin marah, saya lagi puasa. Dengan ada yang ringan, jangan kamu katakan, kamu jangan bikin marah, saya lagi puasa, engkau nak wis buka. Jadi ya sama saja. Kesimpulannya adalah marah tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi nilai puasa. Apa yang kita ucapkan kepada saudara kita ketika kita mendapatinya sakaratul maut? Apa yang kita ucapkan ketika saudara kita sedang sakaratul maut? yang diucapkan kepadanya dalam talqin. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ditalkin dia, dituntut nih, bukan dituntut, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah agar dia bisa mengucapkannya ketika dia sakaratul maut. Apakah zakat mal bisa dibentuk dalam bentuk sembako? Zakat mal kalau itu bentuknya uang, maka muslimin, maka dibagi uang. Kalau bentuknya emas, dibagi emas. Kalau seandainya mau dikuruskan, tidak masalah. Kalau dibagi sembako, wallahu alam. Karena namanya sembako itu tidak bisa diketahui kurusnya. Tidak diketahui, kadang naik turun harganya. Kalau dia zakat umamanya, total zakatnya 5 juta. Lebih baik engkau bagikan itu. Jangan engkau rupa dengan yang lainnya. Karena butuh dengan fatwa tersendiri. Zakat mal bagi dengan malnya. Bagaimana cara menjawab azan ketika di kamar mandi? Keluar dulu, Mas. Keluar dulu. Hadirin sekalian, ada pertanyaan tentang mengatasi futur, yakni lemahnya semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Orang itu imannya naik turun. Maka yang paling tepat untuk mengobati futur adalah datang ke majlis salim. Itu dia yang dilakukan oleh para sahabat. Datang ke majlis salim. Jangan jauh dari majlis salim. Kalau kamu jauh dari majlis salim, akan semakin terpuruk dan engkau akan lenyap dan hilang dari manhaj ini. Apakah berkata kotor itu termasuk dosa besar? Berkata kotor itu, ekor muslimin, bukan sifat orang mukmin. Al mukmin la sibit ta'an wala la'an wala al-badi wala al-fahish. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, melaknat, berucap kotor. Kotor itu omongan yang kotor. Mencela orang dengan kalimat hewan umpamanya, itu kotor. Atau omongan-omongan yang menjijikan, itu kotor. Itu bukan orang mukmin. Artinya itu dijauhi. Dan itu termasuk dari dosa besar. Banyak banget. Insyaallah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.